Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'in laha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Insyaallah kita lanjutkan membaca kitab tauhid. Sebelumnya kita telah membaca bab tentang pembahasan menyembelih yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berkorban ya dalam rangka mendekatkan diri tetapi diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu termasuk kesyirikan. Masih berkaitan dengan bab ya, menyembelih, berkorban. Ya. Bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih karena Allah. Ya. Kalau bab sebelumnya menyebutkan tentang bab menyembelih, yakni berkorban untuk selain Allah, tetapi sekarang bab tidak boleh, masih tidak boleh ya, menyembelih untuk Allah bimakanin yudzbahu fihi lighairillah, tetapi dilaksanakan di tempat yang di sana tempat tersebut ya, juga dilakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab ini menyembelihnya seseorang untuk Allah, ikhlas karena Allah. Tetapi dia melakukan penyembelihan tersebut di suatu tempat yang tempat tersebut juga dilakukan pengorbanan. Ya. Penyembelihan yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa menulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, la takum fihi abadan la masjidun usisa ala taqwa min awali yaum ahattu an taquma fihi rijalun yuhibbuna ayata taharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Kata beliau, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la takum fihi abadan, wahai Muhammad, janganlah engkau melaksanakan salat di masjid tersebut selama-lamanya. Ya. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan sejak hari pertama dibangunnya, ahaqqu an taquma fihi, tapi berhak engkau untuk melaksanakan sholat di dalam masjid tersebut. Fihi rijalun, karena di masjid tersebut ada orang-orang yang yuhibbuna ayata taharu, mereka mencintai ayata taharu untuk mensucikan, membersihkan diri-diri mereka. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai al-mutahhirin, orang yang mensucikan dirinya. Para mufassirun, ahli tafsir, menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di suatu masjid yang dinamakan Masjid Dirar. Ya. Dinamakan Masjid Dirar. Masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. Demikian juga umatnya dilarang untuk melaksanakan salat di Masjid Dirar tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk salat di Masjid Quba ya, yang dimaksud dengan Al-Masjidu Usis ala Taqwa min awali yaum, masjid yang dibangun di atas ketakwaan. Menurut sebagian mufassirun adalah Masjid Quba ya. Alladzi usisa min awali yaum bana ala taqwa, yang sejak awal dibangun memang dibangunnya di atas ketakwaan. Masjid Quba, kalau orang yang pernah ke Madinah yang umrah atau haji, dari Masjid Nabawi kurang lebih 5 km disunahkan bagi orang yang misalkan datang ke Madinah, termasuk disunahkan untuk berziarah melaksanakan sholat di Masjid Quba, kurang lebih 5 km, tidak terlalu jauh dari Masjid Nabawi, tidak jauh dari Masjid Quba. Biasanya ada kebun kurma ya, di sana jualan, banyak orang jualan kurma yang murah. Biasanya jamaah haji atau umroh yang ke Madinah diarahkan kalau mau beli kurma sekalian ziarah ke Masjid Quba. Nah, di situ nggak jauh kemudian masuk ke perkebunan kurma, bisa beli kurma di sana. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk sholat di Masjid Quba ya, yang dibangun di atas ketakwaan. Wa hiya ta'atullah wa rasuluhu wajaban li kalimatil mu'minina wa muqilan wa manzilan Islam wa ahlihi. Nah, ini merupakan suatu ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya ya, dalam rangka mempersatukan kaum muslimin. Allah perintahkan mereka untuk sholat di Masjid Quba, tidak di Masjid Dirar. Sebagaimana juga disebutkan dalam hadis yang sahih, sholatu fi Masjid Quba ka umrah, sholat di Masjid Quba pahalanya seperti orang yang umrah. Demikian juga disebut dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuru Quba raqiban wa masyian. Beliau sering mengunjungi ya Masjid Quba untuk salat di sana, baik dengan berjalan kaki ya ataupun naik kendaraan. Ada yang mengatakan masjid yang disebutkan dalam ayat tadi surat At-Taubah tersebut, Al-Masjidu Usisa 'ala Taqwa min awali yaum, adalah Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsirnya, wa hadza sahih, ini benar dan tidak menafikan yang dimaksud dalam masjid yang disebut dalam ayat tersebut adalah bisa Masjid Quba ataupun Masjid Nabawi. Ya. Karena Masjid Quba sejak awal dibangun di atas ketakwaan, demikian juga Masjid An-Nabawi. Wa hadza bi khilafi Masjid Dirar, ini berbeda dengan Masjid Dirar ya. Alladzi usisa 'ala ma'siyatillah, Masjid Dirar yang dibangun sejak awal pembangunannya dalam rangka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kok ada masjid dibangun dalam rangka bermaksiat pada Allah? Ada. Ini contohnya Masjid Dirar ya. Bahkan terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina takhudu masjidan diraran wa kufran wa tafrikan bainal mu'minin wa irsadan liman harba Allah wa rasulah min qabl wal yahlifunna in aradna illa al husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang membuat menjadikan masjid, ya, sengaja mendirikan masjid dari kalangan orang-orang munafik, sengaja, ya, dalam rangka diror, ya, membuat kejelekan terhadap kaum muslimin, wa kufron, ya, dalam rangka membuat kaum muslimin jelek, datang kafiran, wa tafriqon bainal mu'minin, atau dalam rangka memecah belah kaum muslimin, sengaja, ya, sehingga kaum muslimin terpecah belah. Sebagian sholat, ya, masjid Nabawi atau masjid yang lainnya, ini sengaja. Sudah kita bikin masjid supaya apa? Supaya kaum muslimin tidak bersatu. Sejak awalnya itu sudah jelek. Wa irsadan liman harballah, atau dalam rangka membantu, ya, menampung orang-orang yang ingin memerangi Allah dan Rasulnya. Wal yahlifunna, walaupun mereka bersumpah, sungguh mereka akan bersumpah. Artinya akan mengingkari ketika dikatakan ini masjid dibangun dalam rangka memecah belah kaum muslimin, dalam rangka untuk memberikan kejelekan kepada kaum muslimin, mereka akan menolak. Oh tidak, tidak benar itu. Bahkan dengan sumpah. In aradna ilal husna, kata mereka, tidaklah yang kami inginkan dari membangun masjid ini ilal husna, kecuali kebaikan. Yes. Alasannya, enggak, kami ingin baik, ingin bagus. Ya. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang katakan, sungguhnya Allah menyaksikan, Allah saksi sungguhnya mereka adalah lakadzibun, benar-benar pendusta dengan sumpahnya tersebut. Falihadza, oleh karena ini, ya, karena sebab niat yang jelek, keinginan yang jelek, tujuan yang jelek dari orang-orang munafik dari dibangunnya masjid tersebut, Allah Subhanahu wa taala melarang nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat di dalam masjid tersebut. Dilarang. Jadi kita kalau ada sesuatu yang nampaknya baik kemudian dicegah, jangan kemudian langsung reaksioner. Masa orang salat di masjid enggak boleh? Masjid tempat salat. Sabar dulu. Masalahnya seperti apa? Kalau masjidnya memang masjid yang dalam rangka memecah belah kaum muslimin, sengaja ingin memisahkan seseorang dari kaum muslimin, kita gak mau sholatnya di masjid ini, misalkan masjid Al-Hidayah. Enggak lah kalau kita. Jangan. Kita beda orang. Keyakinan kita beda. Aku Islam tapi keyakinannya beda. Kita bikin masjid aja sendiri. Kenapa di situ udah ada masjid, masjid jami? Enggak. Khawatir enggak sah malah sholat di sini. Ya. Padahal tidak ada hal yang lain. Sama masjid dibangun dalam rangka agar orang beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bikin sendiri. Dalam rangka memecah belah kaum muslimin, ingin memisahkan dari kaum muslimin. Ketika kita larang jangan sholat di sana. Ya. Itu masjid sengaja dibangun oleh orang-orang yang tidak suka terhadap kaum muslimin. Ya. Di sini masjid masih kosong, sengaja mereka. Tidak ada tujuan yang baik, tujuannya ingin memudorotkan kaum muslimin. Jangan kemudian reaksioner. Masa sholat di masjid dilarang? Ya, ya enggak larang kalau masjidnya memang masjid untuk umum kaum muslimin. Ya. Kalau masjid hanya dikhususkan untuk mereka, tidak mau orang dari selain golongan mereka untuk sholat di dalamnya. Lah ini masjid apa? Ini bukan masjid kaum muslimin. Ini masjid duror. Ya. Atau masjid membatasi. Ini masjid ini hanya untuk orang ini saja. Kelompok ini saja. Atau misalkan satu tempat orang Palasa saja. Orang luar Palasa gak boleh sholat di sini. Ya gak boleh. Ini masjid. Ya. Selama dia seorang muslim. Ya, boleh. Siapapun untuk melaksanakan sholat di dalamnya, tidak boleh diusir. Nah, karena hal tersebut Allah Subhanahu Wa Taala melarang, ya, nabinya untuk melaksanakan sholat di masjid Dirar. Wa kana alladhi banu ja'u ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qabla khuruji ila ghazwati Tabuk. Dan orang yang membangun masjid tersebut, masjid Dirar tersebut, sebelumnya dia datang, pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk melaksanakan pertempuran Tabuk, ya. Fasa'alahu ayusolya fihi. Dia meminta agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mau sholat di masjid yang dia dirikan, ya. Kalau Nabi sendiri sholat, yang lain mesti kan Nabi aja sholat, seperti itu. Suruh peresmian mungkin, ya, bahasa kitanya. Wa annahum innama banu lidhu'afa. Dia mengatakan bahwasanya masjid ini dibangun untuk orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Wa ahlul illah fil lailah asyatiyah. Untuk orang-orang yang sakit, ya, pada malam hari yang dingin, hujan. Ini sengaja dibangunkan, dibikinkan. Ngakunya seperti itu. Faqala inna ala safarin. Walakin idza rajana insyaallah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami sedang safar ini. Mau melakukan pertempuran. Tapi kalau kami kembali insyaallah kami akan salat di masjid tersebut. Ini menunjukkan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu perkara yang gaib, ya. Ada orang, ya, baik ucapannya di hadapan Nabi. Kami punya masjid, ini untuk orang yang lemah. Ya Rasulullah, engkau sholat di sini. Ya. Kata Nabi, ya, insya Allah nanti sepulang dari safar. Falamma qaffala sallallahu alaihi wasallam raji'an ilal Madinah. Maka ketika beliau kembali dan turun ayat tadi, ya, la taqum fi abadan, maka beliau kembali dan langsung ke Madinah. Tidak salat di masjid tersebut. Ini tidak lama setelah orang tersebut datang turun ayat tersebut, ya. Yang menyebut tentang keadaan yang sebenarnya terhadap orang-orang yang membangun masjid tersebut, tujuan yang sebenarnya dari pembangunan masjid tersebut. Sekarang apa sisi munasabahnya, ya, kaitannya? Kita sedang berbicara bab tidak boleh menyembelih berkorban untuk Allah di tempat, ya, yang di sana juga dilakukan korban atau menyembelih untuk selain Allah. Apa kaitannya dengan ayat ini? Ayat ini berbicara tentang Masjid Dirar. Maka kata para ulama, munasabah kaitan ayat dengan bab ini adalah annal mawadi'al mu'dah li dzabhi li gharilah yajibu ijtinabu dzabhi fiha lillah. Bahwasanya tempat-tempat yang dipersiapkan, ya, untuk menyembelih, untuk berkorban kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, ada tempat khusus. Ini atau daerah khusus. Di sini tempat kalau acara tahunan misalkan, ya. Apa sajen laut dan sebagainya, di sini kerbau disembelih. Ya, tempat ini nih tempatnya, siapkan. Atau sapi dan sebagainya. Bahwasanya tempat-tempat yang dipersiapkan untuk menyembelih untuk selain Allah. Maka wajib untuk menjauhi bagi kita ketika akan berkorban atau menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Menjauhi tempat-tempat tersebut, ya. Jangan kita menyembelih di tempat tersebut. Ya, karena tempat tersebut adalah tempat dilakukannya kesyirikan penyembelihan selain Allah, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kama ana hadal masjid, sebagaimana Masjid Dirar, ya. Lamma uida limasiatilah, ketika masjid tersebut dibangun dan dipersiapkan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, untuk memberikan kemudaratan kepada kaum muslimin, buat perpecahan. soro mahal ghadab li ajli zalika. Maka masjid tersebut, masjid ini loh, menjadi tempat yang dimurkai karena sebab tadi. Apalagi cuma sekedar pekarangan biasa, laut, pantai. Ini masjid. Yang namanya masjid, ada tempat sujud. Tetapi kalau memang tujuannya untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita sholat di dalam masjid tersebut. Fala tajuz as-shalah fihi lillah. Tidak boleh sholat di masjid tersebut. Wa hadza qiyasun sahihun yu'idu hadis Tsabit Ad-Dhahhak al-Ati. Maka kias ini adalah kias yang sangat tepat, ya. Mengkiaskan dengan kias yang sangat tepat, dan nanti juga akan dikuatkan atau bahkan menguatkan hadis Tsabit Ad-Dhahhak tentang masalah ini. Nah, insyaallah kita bisa memahami ayat ini, mengambil istimbat pelajaran, ya, melalui para ulama ahli tafsir bagaimana memaknakan ayat ini. Nah, ya, cuma tentu hati-hati. Jadi terkadang ayat ini latakum fi abadan, ini ayat tentang masjid dirar ini, kadang digunakan oleh orang-orang dengan sembarangan ngecap itu masjid dirar, itu masjid dirar, itu masjid dirar, nggak boleh sholat, nggak boleh sholat. Ketika ada orang mau bangun masjid, ya, kumpulkan orang, pokoknya nggak boleh dikasih izin. Kenapa? Itu mau bikin masjid dirar, ya, sedikit-sedikit ngecap masjid dirar. Ya tanya dulu, jangan langsung memponis itu masjid dirar. Ini kenapa bikin masjid? Ya, bukankah di sini juga sudah ada masjid dekat? Oh, kita di sini bikin masjid Pak sengaja. Kenapa? Kalau kita mau bikin sekolah di sini, pesantren. Ya, kan repot juga kalau pesantren. Di sini ada pesantren besar, kemudian sholatnya keluar ke masjid, mengganggu aktivitas dan sebagainya. Oh gitu. Enggak bisa dikatakan berarti ini masjid dirar. Enggak bisa. Ya. Tidak terbukti perkara-perkara yang menyebabkan mudarat bagi kaum muslimin. Apa mudaratnya? Tidak ada. Ya. Seperti itu. Ya. Kenapa bikin masjid lagi? Ya. Padahal sekian 100 meter misalkan sudah ada masjid atau musala. Di sana penuh, Pak. Coba kalau sholat, ya, artinya misalkan sholat wajib, ya, Jumat, sampai keluar. Kalau hujan, kehujanan semua. Ya, kami terpaksa bikin masjid lagi untuk menampung jamaah lebih lama, lebih banyak. Setelah diteliti, oh benar tujuannya. Tidak ada tendensi yang lain. Ya, jangan dikatakan masjid dirar. Ya. Seperti itu. Tidak bisa dikatakan, wah ini masjid dirar ini. Tidak bisa. Hatta, ya, ini masjid. Kemudian di depan bikin masjid lagi. Karena ada satu dan yang lain hal. Bukan dalam rangka memecah belah kaum muslimin, bukan. Ya. Bukan dalam rangka memberikan mudarat kepada kaum muslimin, bukan. Tetapi mungkin saja karena ada orang saya pengen bikin masjid, ya. Di sini saya wakafkan tanah, saya bikin masjid, bikin saya bangun masjid. Kan saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man bana masjidan bana Allahu baitan fil jannah." Barang siapa yang bangun masjid, Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Saya ingin. Sudah saya bikinkan masjid lah tanah saya ini. Ya. Yang enggak bisa dikatakan juga masjid dirar, ya. Ya. Karena dalam bukan dalam rangka memberikan kemudaratan kaum muslimin. Ya. Walaupun tentu kita melihat, ya, kalau yang namanya bikin masjid itulah, ini kan fenomenanya masjidnya banyak, jamaahnya sedikit, dan bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Ya, ini bikin masjid, nggak jauh dari masjid, masjid musola sama aja sebenarnya, ya, masjid juga itu kan, masjid, tapi yang di sini nggak ada. Dipertimbangkan ketika seorang membuat masjid, ya, jangan sampai justru bukan tafriq, ya, terjadi perpecahan. Nah, tapi juga hati-hati untuk memvonis suatu masjid dikatakan masjid diror. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan hadis An Sabit bin Ad-Dhahab radhiyallahu anhu. Qala nadzara rajulun ayyan haro ibilan bibuana. Fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha. Fasa'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqala hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yubad. Qalu la. Qala fahal kana fiha idun min a'yadihim. Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awfi binazrik fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah wala fi ma la yamliku ibnu adam. Rawahu Abu Dawud wa isnaduhu ala syartihima. Dari Sabit bin Ad-Dhahab, dari sahabat Sabit bin Ad-Dhahab radhiyallahu anhu, beliau berkata ada seseorang, seorang laki-laki, dia bernazar, bernazar ya, nazar untuk menyembelih seekor unta di buwana. Dia bernazar kepada Allah, nazarnya karena Allah, bahwasanya dia akan menyembelih seekor unta di suatu tempat yang diberi nama buwana, ya, suatu tempat di bawah kota Mekah sebelum Yalamlam. Sebelum Yalamlam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada orang tersebut, apakah di buana ada wasan, ada berhala, dari berhala jahiliyah yang disembah, ada enggak di tempat tersebut bekas-bekas peninggalan berhala pada zaman dahulu, yang dahulunya disembah, ada nggak tempat tersebut? Ya. Patilasan-patilasan yang dahulunya ini tempat orang beribadah pada zaman jahiliyah, menyembah berhala. Qalula, orang tersebut mengatakan, oh tidak ada, ibuana bukan tempat seperti itu. Fahal kana fiha idun min ayadihim. Kemudian beliau juga bertanya, apakah di buana tersebut merupakan buana tersebut tempat dilakukannya id, perayaan, dari perayaan-perayaan orang-orang musyrikin, ya, apakah di buana atau buana tersebut tempat dilakukannya perayaan id, dari perayaan-perayaan orang-orang musyrik? Qalula, mereka mengatakan tidak juga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu tunaikan nazarmu di buana. Ya, ingin menyembelih, bernazar ingin menyembelih seekor unta di buana. Ya. Seperti itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya tidak boleh menunaikan nazar di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh menunaikan nazar dari sesuatu yang bukan dari milik dia. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad, dengan syarat Bukhari dan Muslim. Hadisnya sahih insyaallah. Pada hadis yang mulia ini, ya, kita bisa mengambil beberapa faedah dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menanyakan orang yang hendak bernazar di tempat di buwana tersebut, apakah di tempat tersebut ada berhala, ya, dari berhala-berhala jahiliyah yang disembah, ya, dahulunya Pernah tidak? Ini dalil larangan ya menunaikan nazar di tempat ya yang di sana ada berhala. Walaupun berhala sudah dihilangkan, tapi dulunya masyhur ya. Tempat tersebut tempat berhala yang disembah. Hati-hati kalau nazar, jangan nazar ke Borobudur. Ya. Saya bernazar. Nazarnya apa? Kalau saya sembuh dari sakit misalkan, saya bernazar kepada Allah apa? Saya akan bersedekah di Borobudur misalkan. Ya khawatir. Ya katanya kan Borobudur itu dahulu tempat beribadahnya orang-orang Hindu, Buddha. Yalah kulihalah. Seperti itu. Atau di pura. Ya. Hati-hati. Ah, seperti itu. Kemudian juga ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah di tempat tersebut diadakan Eid, perayaan dari perayaan-perayaan orang kafir? Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Eid adalah isim, ya, suatu nama, lima ya'udu mila istima' al-am ala wasi mu'tad al-a'id, adalah tempat atau nama ya, yang terjadinya perkumpulan manusia secara berulang. Ya. Secara berulang menjadi suatu kebiasaan, itu Eid. Ya. Ini suatu kegiatan yang dilakukan berulang-ulang, itu Eid. Ya. Berulangnya apa? Bisa setahun sekali, bisa mingguan, bisa bulanan, bisa per 10 hari. Setahun yang diulang-ulang itu namanya Eid. Ada ya'udu aidan, ini ada kembali, artinya berulang kembali, dilakukan kembali. Yang dimaksud dengan aid di sini adalah berkumpulnya orang-orang yang berkumpul secara berulang-ulang dari kalangan ahlul jahiliyah. Ini aidnya orang-orang jahiliyah. Mari katakan Idul Fitri, Idul Adha, karena dalam setahun kita berulang setiap tahun, ya, melakukan perayaan Idul Fitri, ya, menyembelih setiap tahun Idul Adha. Mari katakan Id. Ya. Seperti hari Jumat dikatakan yaumul id, ya. Inna hadza yaum qad ja'alallahu lil muslimin aidan. Ya, sungguh hari ini Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kaum muslimin sebagai id. Atau suatu amalan yang berulang-ulang. Itu pun dikatakan id. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tatakhidhu qabri aidan. Janganlah ya, kalian menjadikan kuburanku sebagai Eid, ya, sebagai tempat perayaan yang berulang-ulang. Ya. Nah, itu diantara makna Eid. Ini kalau kita gambarnya perayaan, ya, yang bukan seorang, nggak mesti perayaan. Ada perayaan kan kesannya kan harus banyak orang. Ya. Suatu perbuatan yang memang dilakukan diulang-ulang. Berulang-ulang, ya. Ini Eid. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, apakah di tempat tersebut ada perayaan atau Eid dari Eidnya jahiliyah, Eidnya kaum jahiliyah? Maka dia mereka berkata, tidak ada. Maka Rasulullah SAW, "Aufi binadrik, tunaikan nazarmu." Ini menunjukkan bahwasanya menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, menyembelih di tempat yang juga dilakukan penyembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala adalah suatu kemaksiatan. Ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan orang tersebut untuk menunaikan nazarnya karena buwanah tempat tersebut bebas dari berhala, bebas dari perayaan kebiasaan orang-orang jahiliyah, maka Rasulullah mengizinkan. Maka sebaliknya, ketika tempat tersebut adalah tempat terjadinya kemusyrikan, kesyirikan, maka nazarnya akan menjadi nazar maksiat kalau ditunaikan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa innahu la wafa li nazarin fi maksiatillah." Karena sungguhnya tidak boleh menunaikan nazar ya, di dalam rangka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tempat tersebut ternyata ada berhala atau bekas berhala atau tempat perayaan orang-orang musyrikin, nazarnya yang sebenarnya karena Allah Subhanahu wa taala berubah menjadi nazar maksiat. Maka kalau nazar maksiat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak boleh menunaikan nazar di dalam rangka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah, apakah ketika seseorang terjatuh kepada nazar maksiat, apakah apa yang dia lakukan? Dia telah bernazar, tapi nazarnya nazar maksiat, ya. Maka para ulama berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan yajibu fihi kafaratu yamin, dia tidak boleh melaksanakan nazar yang jelas. Yang wajib bagi dia adalah membayar kafaroh, tebusan. Kafarohnya adalah kafaratul yamin, ya. Yaitu memberi makan 10 orang miskin atau memberi pakaian 10 orang miskin atau membebaskan 1 orang budak. Kalau gak mampu juga berpuasa 3 hari. Berpuasa selama 3 hari. Dan ini pendapat yang rajih. Bagi orang yang bernazar kemudian dia tidak bisa menunaikan nazarnya atau dia melanggar nazarnya, maka dikenakan kafarah. Kafarahnya adalah kafaratul yamin, kafar sumpah, seperti orang yang melanggar sumpah. Ya, memberi makan 10 orang miskin atau boleh dia milih, memberi pakaian atau membebaskan seorang budak. Kalau enggak mampu, berpuasa selama 3 hari. Maka demikian juga tidak boleh menunaikan nazar pada sesuatu yang bukan milik orang tersebut. Ya. Contoh dia bernazar, saya kalau sembuh dari sakit saya akan bernazar akan menyembelih hewan tetangga saya. Ya. Menyembelih hewan tetangga saya. Maka tidak boleh. Ketika dia sembuh dari sakitnya, dia datang ambil hewan tetangganya, sembelih sama dia. Soal dibeli dulu. Kalau sekedar dia mengatakan saya bernazar akan menyembelih hewan, maka wajib ditunaikan. Ya. Tetapi misalkan hewan tersebut adalah hewan orang lain atau bukan milik dia, maka tidak boleh. ini. Bernazar dengan sesuatu yang bukan miliknya itu adalah nazar maksiat. Wajib bagi dia untuk membatalkan nazarnya dan membayar kafarah. Wallahu a'lam bishawab. Ini bisa kita sampaikan pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.